Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Al-ma'na al-ijmali, makna secara ringkas. Qala rahimahullah, asaba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardan bi Khaybar. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Qadruha mi'ata sahmin, ukurannya 100 saham. Hiya aghla amwalihi indah, ini merupakan yang paling mahal dari harta beliau. Litibiha wa jawdatiha, karena bagusnya, karena tayyibnya. Wa kanu radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka para sahabat semoga Allah meridainya, yatasabaquna ilal baqiyati salihat, mereka berlomba-lomba dengan al-baqiyati salihat. Al-baqiyati salihat adalah harta yang baik, yang kekal. Baqiyat, yang akan yabqa sampai hari kiamat. Ini mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang berlanjut terus sampai hari kiamat. Faja'a radhiyallahu ta'ala anhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tam'an fil birril madhkur. Maka datanglah beliau kepada Nabi SAW karena menginginkan untuk mendapatkan al-birril madhkur, kebaikan tersebut. Kebaikan tersebut yakni mengekalkan manfaatnya sampai hari kiamat. Fi qawlihi ta'ala, yang disebut di dalam ucapan Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai, atau kalian enggak akan mencapai tingkat albir hingga kalian menginfakkan apa yang paling kalian sukai. Yastashiruhu fi sifatis sadaqah. Maka beliau bermusyawarah tentang bentuk sedekahnya seperti apa. Liwajhillahi ta'ala, untuk mengharapkan wajah Allah ta'ala. Litiqati bikamali nushih, karena beliau percaya sempurnanya nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Ayat tadi menunjukkan bahwa albir yang paling tinggi adalah infak. Tetapi mimma tuhibbu, artinya bukan kamu cari apa yang sudah enggak kepake, kasihkan orang. Oh ini kayaknya jelek nih, ambil. Yang cari yang jelek-jelek yang dibagikan. Tetapi albir tidak seperti itu. Yang namanya albir adalah al-infaq mimma tuhibbu, dari apa yang paling disukai. Sedangkan Umar merasa harta yang paling dia sukai adalah sebidang tanah tadi yang ukurannya 100 saham. Yang itu ada di Khaybar dan subur, banyak pohon-pohon kurmanya. Maka barakallahu fikum, beliau ingin mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW bagaimana bentuk infaknya. Fa asyara alaihi bi ahsani turuqis sadaqat, maka diarahkan kepadanya dengan sebaik-baik jalan sedekah. Sebaik-baik jalan sedekah. Wadzalika bi an yuhbas asluha, yaitu dengan ditahan aslinya, wayaqifuhu, dan diwakafkan, fala yutasarraf bihi, maka tidak boleh lagi dilakukan padanya tasarruf, bibai'in, apakah dengan jual beli, au ihda, atau dengan hadiah, atau diwariskan, tidak. Tapi waqaf, berhenti, tidak bisa diapa-apakan. Au ghairi dzalika min anwa'it tasarrufat, atau yang lainnya dari bentuk-bentuk tasarruf. Allati min sya'niha an tanqul al-malik au takuna sababan fi naqlih, yang diantaranya adalah pemiliknya memindahkan misalnya ke tempat lain, atau menyebabkan menjadi berpindah ke tempat lain, atau yatasaddaq biha fil fuqara wal masakin wa fil aqarab wal arham, dan juga yatasaddaq biha, beliau bersedekah dengannya untuk para fuqara, orang-orang miskin, kerabat-kerabat dekat, para karib kerabat, ahli silaturahmi. Wa an yafukka minhar riqab, dan juga dengan memerdekakan perbudakan-perbudakan, bil itqi minar riqi, dengan memerdekakan dari perbudakan, au bitaslimid diyat anil mustawjibin, atau dengan membayarkan bayar diat dari orang-orang yang kesusahan untuk membayar diat, itu boleh. Perhatikan barakallahu fiikum, sudah disebutkan fuqara wal masakin wal aqarib wa ibnu sabil, apalagi wa fi sabilillah, semuanya disebut, termasuk yang boleh untuk dibantu dari harta wakaf tadi adalah kalau seseorang membunuh dengan tidak sengaja harus bayar diat, sedangkan dia miskin, enggak mampu untuk membayar 100 ekor unta, mahal sekali, maka boleh dibantu dari hasil kebun ini. Baik, dari hasil kebun itu, kebunnya tidak boleh diganggu gugat. Demikian pula kalau ada budak hamba sahaya, masya Allah, abdun raqib, padahal dia orangnya baik, soleh, mukmin, taqi, ahli ibadah, di sana dimaafkan, masuk ke sini anak-anak. Top. Kasihan mereka ini, perlu dimerdekakan. Maka bilang padanya, wahai budak, kalau engkau ingin merdeka, tawar pada tuanmu dicicil. Berapa? Oh sekian. 10.000. Baik, 10.000 ini sama dengan berapa wasak? Sama dengan berapa wasak hasil kebun ini? Oh sekian. Maka setiap bulan berikan pada rakib tadi untuk membayar cicilannya. Sekian karung kurma untuk memerdekakan dirinya. Barakallahu fikum. Kalau rakib mungkin miskin, tetapi yang tadi membayar diat tidak mesti miskin. Mengapa? Karena 100 ekor unta itu sangat banyak. Di Indonesia saja kalau dihitung harganya bisa 1 miliar lebih, bisa 2 miliar. Baik. Sehingga barakallahu fikum, walaupun orang itu sungguhnya tidak miskin, tetapi ketika dia nabrak orang di jalan, mati. Dia tidak dikisos memang, tapi harus membayar dia 200 ekor unta atau sama dengan 2 miliar. 100 ekor unta sama dengan 2 miliar. Dari mana dia dapat? Walaupun dia punya mobil, punya rumah, rumahnya dijual tidak akan sampai 1 miliar. Mobilnya jual juga enggak sampai. Bagaimana? Boleh dibantu dari sini. Termasuk yang dibolehkan untuk diberi bantuan disebutkan di sini adalah membayar diat dari orang yang terkena diat. Termasuk juga masrafnya wakaf adalah an yusa'id bihal mujahidin, membantu para mujahidin fi sabilillah. Li'i'la'i kalimatihi wa nasr dinihi, untuk mengangkat kalimat Allah dan untuk membela agama Allah. Wa an yut'imal musafir, atau untuk memberi makan para musafir yang kehabisan bekal. Walaupun di kampungnya dia bukan orang miskin, tetapi kalau sudah kehabisan bekal, dari mana dia akan makan? Bagaimana mungkin dia bisa mengambil dari kampungnya yang begitu jauh? Maka dia juga butuh bantuan, sekedar bisa sampai ke kampung halamannya, sekedar bisa melanjutkan perjalanannya ke kampung halamannya. Alladhi inqata'at bihi nafaqatuhu fi ghairi baladih, yang terputus nafkahnya, maknanya kehabisan bekal, fi ghairi baladih, bukan di negerinya. Wa yut'im minha dhaif aidan, juga boleh dipakai untuk memberi makan para tamu-tamu. Fa ikrami dhaif minal iman billah, karena menghormati tamu termasuk keimanan kepada Allah. Bima annaha fi hajatin ila man yaqumu 'alayha wa yata'ahadaha birray wal islah, dan karena kebun itu fi hajatin, hanya kembali kepada kebun, annaha bahwasanya kebun tadi fi hajatin ila man yaqumu 'alayha, memerlukan orang yang mengurusnya. Yaqumu 'alayha maknanya mengurusnya, wa yata'ahadaha dan menjaganya, birri wal islah, dengan menyiraminya, dengan menyiyanginya, atau menyiyangi artinya menyiram dan menghilangkan pohon-pohon liarnya. Faqad rafa'al haraj al-itsm amman waliyaha, maka tidak mengapa untuk pengurusnya yang mengurusi kebun tersebut, ayakula minha bil ma'ruf, untuk memakannya tetapi sekedarnya. Bil ma'ruf yakni sekedarnya. Fayakul ma yahtajuhu, maka dia makan apa yang dia perlu saja. Wa yut'im minha sadiqan ghaira muttakhid minha malan, boleh juga untuk memberi makan saudaranya, tetapi bukan dengan imbalan. Silakan kamu makan, tapi bayar sekian, itu enggak boleh. Itu namanya apa? Mutamawwil. Di dalam hadis dikatakan ghairu mutamawwilin, tidak boleh mutamawwil. Ini ghair muttakhid minha malan zaidan an hajatihi, tidak boleh mengambil daripadanya harta lebih dari hajatnya. Fahiya lam taj'al illa lil infaqi fi turuqil khairi wal ihsan, maka wakaf tadi tetap lam taj'al illa, tidak dijadikan kecuali untuk infak dan untuk jalan-jalan kebaikan dan ihsan. La litamawul walasara, bukan untuk memperbanyak harta, bukan untuk menumpuk-numpuk harta. Selesai maknanya secara ringkas. Ma yustafadu min hadal hadith, apa yang diambil dari hadis ini? Yustafadu min hadzal hadits fawaid. Terus bagaimana kalian membaca? Iqra al-awwal, terjemahkan yang pertama. Ma yustafadu min al-hadits. Awalan yu'khadh min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Makna al-waqaf alladhi huwa tahbisul asl wa tasbilul manfa'ah. Yang pertama diambil dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau mau, engkau tahan aslinya dan engkau sedekahkan dengannya. Dan makna wakaf adalah menahan asli dari kebun tersebut dan meneruskan manfaatnya. Nah, terjemahnya seperti itu, tetapi nadanya salah. Mengapa? Karena makna al-waqaf itu adalah maf'ul dari kata yu'khad. maf'ul dari kata yu'khad. Diambil dari kata-kata ini makna al-waqaf begitu. Coba ulangi terjemahan yang benar. Diambil dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau inginkan engkau tahan aslinya dan engkau bersedekah dengannya. Diambil dari makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan diambil dari. Jadi diambil dari kalimat Nabi, jika engkau mau ditahan aslinya dan kau sedekahkan hasilnya, diambil dari sana makna wakaf. Diambil dari sana makna wakaf, yaitu menahan al-asl dan menjulurkan manfaat. Baik, jazakallahu khair. Paham ya? Faedah pertama. Jadi dari hadis ini, terutama dari kalimat in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha, kita mendapatkan faedah makna wakaf. Dalil tentang wakaf. Bolehnya wakaf, bahkan disuruhnya wakaf oleh Nabi. Baik. Apa itu wakaf yang dimaksud? Yaitu menahan aslinya dan memanjangkan manfaatnya. Jadi kalimat tasbil dari kata isbal. Apa hukumnya isbal? Isbal apa dulu? Kalau isbalus siyab haram. Iya kan? Ma'asbala minal ka'bain fa finnar. Isbal memanjangkan. Memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Tapi ini isbalul manfaat, memanjangkan manfaat. Baik, yang kedua. Yu'khadh min qawlihi ghayra annahu la yuba'u asluha wa la yuhab wa la yurath. Hukmu tasarruf bil waqfi. Diambil juga faedah dari ucapan beliau, hanya saja hal tersebut, tanah tersebut tidak dijual asalnya, tidak pula dihadiahkan atau dihibahkan, tidak pula diwariskan. Diambil dari ucapan beliau tadi, hukum tasarruf bolehnya menggunakan dalam wakaf. Hukum tasarruf bil wakaf, itu maf'ulnya. Diambil dari situ, hukum tasarruf bil wakaf, fa'innahu la yajuz. Jadi kita dapat dari kalimat ghairu annahu la yuba' asluha wa la yuhab wa la yurath, dari situ kita mendapatkan faedah hukum tasarruf fil waqaf. Mendapatkan faedah hukum tasarruf fil waqaf. Apa hukumnya tasarruf fil waqaf? Lanjutkan. La yajuzu. Fa innahu la yajuz naqlul milki fi wa la tasarruf alladhi yusabbibu naqlal milki bal yadhullu baqiyan laziman. Maka diambil dari hadis tadi, hukum penggunaan dalam wakaf itu tidak boleh. Tidak boleh memindahkan hak milik padanya, dan tidak pula diperbolehkan mempergunakan yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan. Baik. Bal yadhullu baqiyan laziman. Bahkan kepemilikan itu tetap ada terus menerus. Ya. Ya'mal bihi hasba syartil waqif alladzi la. Hasba syartil waqif. Hasba syartil waqif alladzi la hifa fihi wala jinfun. Wala janaf. Harus mengamalkan, harus beramal pada wakaf tadi. Ya'mal bihi atau yu'mal bihi hasba syartil waqif, dipergunakan sesuai dengan syarat pewakaf. Pewakaf pun ada syarat-syaratnya. Saya wakafkan ini untuk ini, untuk itu. Itu namanya syartil waqif. Nah, dipergunakan sesuai syarat dari yang mewakafkan. Alladzi la hifa fi wala jin. Apa? Haif kedoliman. Janab juga saudaranya, kecurangan. Artinya bukan syarat yang curang. Syarat yang curang itu begini. Contohnya kemarin, saya wakafkan tanah saya ini, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual, tidak boleh diapakan. Saya wakafkan untuk kehidupan keluarga saya kelak. Ya curang. Dikhususkan untuk keluarganya, Itu namanya bukan wakaf. Itu engkau khawatir tanahnya akan dipakai bayar utang. Jadi saya wakafkan. Tapi tetap aja pada keluarga. Itu namanya syarat yang batil. Karena tidak boleh dikhususkan pada keluarga sendiri. Wakaf itu untuk kaum muslimin. Nah, tabarakallahu fikum. Apa contoh dari kalimat wala tasarruf alladhi yusabbib naqlal milki? Tidak boleh pula tasarruf terhadap harta wakaf yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Jual beli sudah disebut. Wahab apa? Hibahkan sudah disebut. Waris sudah disebut. Apa ada yang lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan? Ada enggak? Banyak ya. Contohnya kamu jadikan sebagai jaminan. Kamu pinjam uang 100 juta. Apa jaminannya? Sertifikat tanah saya. Padahal tanahnya sudah diwakafkan. Tak boleh. Kalau kamu ternyata enggak bisa bayar, tanah wakafannya akan diambil. Akan berpindah kepemilikan. Sehingga disebut dalam hadis ghaira annahu la yuba. Apalagi wala yuhab wala yuras. Walaupun yang disebut tiga saja, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Tetapi para ulama fuqaha, para ulama itu faqih, cerdas dalam memahami. Maksud beliau adalah tidak boleh ada tasarruf apapun yang menyebabkan naqlul milki. Yang yusabbib naqlu al-milk. Artinya jangan engkau saklek seperti kaum Dhohiriyah. Kaum Dhohiriyah berkata, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Berarti kalau dijadikan jaminan boleh dong. Enggak disebut sama Nabi. Jangan Dhohiri. Para ulama memahami kalimat Nabi itu, tidak boleh tasarruf. Semua tasarruf, apapun itu yang menyebabkan naqlul milki. Tidak boleh menggunakan harta atau tanah tadi yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan. Tidak boleh. Kepemilikan waqafa. Apa makna waqafa? Berhenti. Waqafa yaqifu, berhenti. Maka kepemilikan berhenti di situ. Tidak bisa berpindah lagi kemana-mana. Ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mauqufan, diwakafkan. Maka semua tasarruf apapun yang menyebabkan perpindahan kepemilikan tidak boleh. Dipertaruhkan atau dijaminkan atau dijadikan borah atau apa saja tidak boleh. Baik. Yang ketiga. Asalis makanul waqaf. Tempat waqaf. Wa annahul ain allati tabqa ba'dal intifa'u biha. Dan sesungguhnya waqaf adalah tetapnya harta setelah diambil manfaatnya, setelah pemanfaatan. Kurang pas. Wa nahul ain allati tabqa ba'dal intifa'i biha. Coba diulang. Tempat wakaf. Dan sesungguhnya wakaf adalah tetapnya satu barang setelah. Bukan tetap satu barang. Annahu, bahwasanya benda yang akan tetap kekal setelah diambil manfaatnya. Barakallahu fikum. Maka al-waqaf yang dimaksud oleh beliau adalah apa saja yang boleh diwakafkan. Misalnya saya punya bolu, masya Allah, bolunya berharga mahal, saya wakafkan, bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Karena dimakan habis. Jadi makan dan wakaf artinya apa saja yang bisa diwakafkan. Makan dan wakaf itu maksudnya apa saja yang bisa diwakafkan. Maka dijawab di situ annahu, bahwasanya yang bisa diwakafkan adalah al-ain, benda yang setelah diambil manfaatnya tetap tersisa. Benda yang tabqa, yang tabqa ba'dal intifa. Benda yang tetap kekal setelah dipakai. Contoh, saya punya serutan, serutan pensil. Ikhwan, ini serutan wakaf untuk siapa saja yang mau menggunakannya. Bisa enggak? Bisa. Kenapa bisa? Karena dipakai oleh dia tetap utuh, pakai terus. Walaupun memang suatu saat akan rusak, tetapi dia tetap ketika dipakai enggak habis. Dipakai enggak habis. Saya taruh di sini ya. Silakan mau pakai, pakai. Maka dia jadi wakaf, dipakai untuk semua, siapa saja yang memakai silakan. Berarti bagaimana kata-kata yang pas? Bahwasanya wakaf adalah barang yang menetap, barang yang tetap ada setelah pemanfaatannya. Ya. Tempat wakaf adalah semua benda yang akan tetap ada setelah diambil manfaatnya. Baik, lanjutnya. Fa amma ma yadhhab bil intifa'u bihi fa huwa shadaqah. Adapun yang hilang setelah dimanfaatkan, maka itu adalah sedekah. Walaisa lahu maudu'un, walaisa lahu maudu'ul waqfi wala hukmu. Ya. Dan hal tersebut bukanlah tempat untuk wakaf dan bukan hukum dari wakaf. Ya. Adapun apa yang hilang setelah dimanfaatkan, fa amma ma yadhhab bil intifa'i bihi, adapun apa yang hilang setelah dimanfaatkan, maka itu namanya sedekah. Nih, saya punya roti, masya Allah, makan oleh kalian. Wakaf bukan? Bukan. Kan sudah dimakan habis. Tapi serutan tadi dipakai terus oleh, bahkan mungkin kelas berikutnya akan bisa pakai lagi. Qala wa laisa lahu maudhu'ul waqaf. Apa yang langsung habis, maka itu bukan tempatnya wakaf dan tidak ada pula hukum wakaf padanya. Laisa lahu maudhu'ul waqfi wala hukmah. Tidak merupakan tempat wakaf, tidak pula berupa hukum wakaf sama sekali. Nah, rabi'ah, yang keempat. Yukhadhu min qawlihi fatasaddaqa biha Umar fil fuqara ila akhirih. Musarriful waqfi syar'i wa annahu alladhi. Itu bukan musarrif, masraf. Masraf itu tempat untuk diberikannya atau tempat untuk digunakannya. Nah, masraful waqfi asy-syar'i. Ulangi. Yuqalu min qawlihi fatasaddaqa biha Umar fil fuqara ila akhirih. Masraful waqfi asy-syar'i wa annahu alladhi yakunu fi wujuhil birri wal ihsanil 'ami awil khass. Kakirabatil ihsan wa fakkur riqabi wal jihadu fi sabilillah wal dhaif wal fuqara wal masakin wa bina'il madaris madaris wal malaji wal mustashfiyati wa nahwi dhalik mustashfiyat wal mustashfiyati wa nahwi dhalik. Baik, diambil dari perkataannya fatasaddaqa biha Umar fil fuqara, maka Umar mensedekahkannya kepada fuqara ila akhirih, yaitu tempat penggunaannya wakaf secara syar'i. Ya, diambil dari kata-kata itu penggunaan wakaf yang syar'i. Jadi, yaitu wa annahu alladhi yakunu fi wujuhil birri wal ihsanil 'ami awil khass, yaitu dengan cara mewakafkannya pada sisi-sisi. Bukan mewakafkan, menggunakan, memakai. Dengan cara menggunakannya pada sisi yang baik, sisi pada kebaikan. Sisi-sisi yang baik atau ihsan secara umum ataupun secara khusus. Seperti kakirabatil insan. Kerabat. Kerabat. Seperti kerabat-kerabat seseorang. Untuk kerabat-kerabat seseorang. Wafakur rikob, dan membebaskan budak. Yeah. Wal jihad fi sabilillah, dan untuk berjihad pada jalan Allah. Wal doif, dan tamu. Wal fuqara, dan orang-orang yang fakir. Wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Wabina'il madaris, dan untuk membangun sekolahan-sekolahan. Wal malaji. Nah, apa malaji? Malja, tempat tinggal orang-orang yang enggak punya tempat tinggal. Wal malaji, dan tempat tinggal orang-orang yang kesusahan. Wal mustasyfayat wa nahwi dzalik. Apa mustasyfayat? Rumah sakit. Rumah sakit, rumah sakit. Wa nahwi dzalik. Jadi, berarti barakallahu fiikum, di dalam hadis tadi kita mendapatkan fawaid-fawaid tentang wakaf. Dan ini harus kalian ingat-ingat karena sangat penting. Nomor satu tadi adalah makna al-waqaf. Ya kan? Yang pertama, yukhadh min dhalika makna al-waqaf. Kedua, hukmul waqaf. Diambil dari mana hukmul waqaf? Dari kalimat Nabi, in syi'ta habasta aslaha, berarti hukumnya dianjurkan oleh Nabi. Tiga, kita mendapatkan pula faedah makan al-waqaf, tempat waqaf. Apa saja yang bisa diwakafkan? Terjawab juga di situ. Semua yang kalau dimanfaatkan tetap aslinya tidak hilang. Maka itulah tempat wakaf. Yani kita mewakafkan sesuatu yang ainnya yabqa, bendanya tetap kekal atau tetap terjaga. Empat, apa yang baru saja kita baca? Masraf al-waqaf. Kemana saja hasil atau manfaat wakaf itu diberikan? Kepada siapa saja masraful waqaf itu dibagikan? Maka disebutkan di sana dalam hadis, untuk fuqara, untuk masakin, untuk aqarib, kerabat, tamu, dan seterusnya. Itu disebut dengan masraful waqaf. Lanjutkan. Al-khamis yukhadh min qawlihi la junah ala mawaliha an ya'kula minha bil ma'ruf. Sihhatu syartul waqif الشروط التي لا تنافي مقتضى الوقف وغايته والتي ليس فيها إثم ولا ظلم فمثل هذه الشروط لا بأس بها لأن للواقف فيها منفعة بلا جور على أحد فإذا شرطت مثل هذه الشروط نفذت ولولا أنها تنفذ لم يكن في اشتراط عمر فائدة لأنبل داري sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil dari hadis di atas, la junaha ala mawaliha ay yakula minha bil ma'ruf, sihhatu syartul waqif, sahnya syarat dari pewakaf. Nah, sahnya syarat-syarat dari pewakaf. Asyurut allati la tunafi muqtadal waqfu wa ghayatuhu, yaitu syarat-syarat yang tidak menafikan, yang tidak bertentangan, yang tidak bertentangan dengan konsekuensi wakaf dan tujuannya, dan tujuan wakaf. Ya. Wallati laisa fiha ismun wala zulmun, dan syarat-syarat yang tidak ada padanya dosa dan kedzaliman. Nah. Famithlu hadhihi syurut. Yakti. Yukhadh min qawlihi la junaha alaman waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf, diambil dari kalimat tidak mengapa bagi walinya untuk memakan sekedarnya. Sihhatu syartil waqif di sini berarti dibenarkannya syarat dari pewakaf. Tentunya dibenarkannya syarat-syarat tersebut jika syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan makna wakaf. Makna wakaf kita sudah dapatkan tadi di awal. Pemanfaatnya untuk kaum muslimin, al-birri, ul-ihsan, dan seterusnya. Tetapi kalau dibatasi hanya untuk saya dan turunan saya, ya namanya bukan wakaf. Bertentangan dengan konsekuensi wakaf. Atau untuk kedoliman. Saya wakafkan untuk ini dan kedoliman itu kedoliman. Gak bisa. Namanya wakaf itu bukan untuk kedoliman. Allati laisa fiha ismun wala zulmun, yang tidak ada kedoliman padanya dan tidak ada pula padanya dosa. Dapat satu lagi kita, yang kelima. Apa itu? Nah, surut fil al-waqaf. Hati-hati, kalimat ini penting. Syurut fil waqfi dengan syurutul waqfi beda. Kalau syurutul waqfi, syarat-syarat wakaf adalah bendanya tidak habis ketika dipakai dan untuk kebaikan dan seterusnya. Kalau syurut fil waqfi, ini syurut dari orangnya. Saya wakafkan tempat ini, tetapi saya minta syarat begini, begini, begini. Kalau tidak ada kedzaliman padanya dan tidak bertentangan dengan tujuan asal wakaf, ya tidak mengapa. Syarat itu sah. Berarti sehat dibenarkannya syurut fil waqaf. Tadi yang saya sebutkan nomor 2, hukmul waqaf, termasuk di dalamnya hukmut tasarruf fil mauquf. Hukum waqafnya sudah kita dapatkan, Nabi menganjurkan in syi'ta. Sedangkan hukum tasarruf fil waqaf sudah sebutkan, la yajuz an yuba' wa la yuhab wa la yurat ila akhirih. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.